Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi salah satu kemungkinan jawaban kenapa situasi demoralisasi bangsa kita sedemikian parahnya itu karena faktor-faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia itu memang tidak ada sekolahnya, gak ada kelasnya, gak ada ruang kuliahnya, gak ada kurikulumnya. Misalnya berumah tangga, gak ada fakultas rumah tangga, tidak ada jurusan perkawinan untuk pernikahan. Yang ada pendidikan seks, itu pun tidak ada urusannya dengan masalah psikologis dan rohania, apalagi dengan syariat atau akhlak. Jadi rumah tangga gak ada sekolahnya, padahal tuh setiap orang harus berumah tangga. Kebaikan tidak ada sekolahnya, padahal setiap orang diperlukan untuk baik. Akhlak tidak ada sekolahnya, padahal apa jadinya dunia ini kalau orang tidak berakhlak. Loh, apakah di kurikulum-kurikulum sekolah, di pelajaran-pelajaran sekolah, guru-guru, dosen-dosen, para profesor tidak pernah menyebut-nyebut pentingnya ketentraman rumah tangga, kedewasaan suami istri, kebaikan hidup atau moralitas? Bukan tidak pernah, tetapi tidak pernah diposisikan secara primer di sekolah-sekolah kita. Kebaikan bukan sesuatu yang primer. Anda seorang sarjana, kemudian mengajar di sebuah universitas, kemudian Anda ketahuan mencuri motor, Anda hanya mendapat hukuman separuh, yaitu Anda dipecat dari universitas Anda. Itu pun belum tentu karena soal moral, tapi mungkin karena soal malu. Masa universitas punya dosen curi motor? Tetapi dosen dan sarjana yang mencuri motor ini tidak akan pernah dicopot gelar kesarjanaannya. Anda profesor, Anda memperkosa orang, Anda tetap profesor. Anda doktor, Anda korupsi, Anda tetap doktor. Betapa lemahnya legitimasi nilai dari sekolahan-sekolahan, universitas-universitas yang selama ini kita bangga-banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH Ainun Najib untuk Delta FM.